ayamin. Sama dia Balukman. Wa taqulu fil murakkabati ma'al kusrat asrati asyarati ma'al asyarati ja'ani salatatu salatata asara rasulat bita'i si salatati ila mis'ata asara wa ja'ani ja'atni wa ja'atni salata asrata imru'atan bitarkiha ma'al min min salatan ila kit'i at-tis'ata atrata. Baik. Kamu katakan pada yang disun bersama 10. Ingat, bilangan 11 sampai 19 hukumnya apa? Mabni atas fathi, kecuali satuan pada bilangan 12. Contohnya, ja'ani salasata asyara rajulan. Yang dihitung maksudnya mudzakkar, maka asyara ini lahu halatan, ketika dia murakab dia alal qiyas asyara rajulan. Bilangan 3 itu apa? Aksul qiyas salasata asyara rajulan, dengan tak pada salasata sampai tis'ata asyara rajulan. Sekarang kalau yang dihitung mu'annas, ja'atni salasa asyrata imra'atan, imra'atan mu'annas, maka bilangan 3 ini apa? Aksul qiyas murata mu'anas, maka bilangannya mudzakkar salasa. Adapun asrata, asrata ini tadi yang ketiga ya, lahu halatan, ketika disusun dengan bilangan lain dia alal qiyas. Bitarkiha, dengan meninggalkan tak pada salasa sampai tis'a asrata imra'atan. Samir ya Pak Luqman. Aku berarti Endi salah satu wasruna kitabah ila tis'at ila tis'atin ten ila tis'atin wa tis'ina wa qara'tu salasan wa isrina nusfatan ila tis'in wa tis'in. Nah, kamu katakan pada yang disusun bersama bilangan 20 dan yang setelahnya 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Bilangan ukut namanya. Indi salah satu wa'isruna kitaban. Saya memiliki 23 kitab. Kitaban mudzakkar. Maka tiganya ini alal qiyas atau aksul qiyas? Pak Luqman? Aksul qiyas. Makanya dia salah satu. Adapun isruna tetap. Dia tidak ada perbedaan antara mudzakkar mu'annas. Bilangan puluhan itu sama. Sampai tis'atin wa tis'ina kitaban. Sekarang kalau yang dihitung ma'adudnya mu'annas, qara'tu salasan wa isrina nusfatan. Nusfatan mu'annas, maka bilangan satuannya salasan. Sampai tis'in wa tis'ina. Untuk bilangan di atas 19, ini 20 sampai seterusnya itu mu'rob. Ya, bilangan mu'rob. Sehingga ini beliau contohkan apa? Rofa salasatun wa isruna. Nasab qara'tu salasan wa isrina. Di sini ada isyarat bahwasanya bilangan ini mu'rob. Bilangan ini mu'rob. Bisa rofa, bisa nasab, bisa jer. Al-Qismu Salis. Al-Qismu Salis itu mayadri taratan al-qiyasi wa taratan ala ghairi al-qiyasi. Wahuwa lafzu al-asharati. Fatajri al-qiyasi ikanan muqawatan. Nahu indi ahada asyarulajlan. Wasna asyara kolaman. Watala tata asyara jisan ila tis'ata asyara. Bitadkiri al-asyarati ma'ana daktari. Fatakulu indi ikhda asyarata amatan. Wasnata asyarata wasalata asyarata jariatan. Ila tis'ata asyarata. Rasa bisa mitil asyarati ma'am anasin. Wa tajri ala buhir kiasi ingkanat mufadatan. Nahu ja'ani asyarati jalin mita'i wa asru isyotin bihasriha. Bagian yang ketiga yang kadang-kadang berjalan alal kias. Mudzakkar ma'al mudzakkar, mu'annas ma'al mu'annas. Kadang-kadang kebalikan kias. Mudzakkar ma'al mu'annas, mu'annas ma'al mudzakkar. Yaitu bilangan 10. Maka bilangan 10 ini berjalan atas qiyas jika dia disusun